Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, awliya'ut talabah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal diberi kemudahan dan taufik untuk terus termasuk kita diberi kemudahan untuk berta'awun, untuk saling membantu, saling tolong-menolong, khususnya dalam tarbiyah, dalam mendidik putra-putri kita. Ini adalah anugerah yang sangat besar, karena tidak sedikit atau bahkan bisa dikatakan mayoritas kaum muslimin, perhatian mereka terhadap tarbiyah islamiyah salafiyah ya, itu tidak ada. Mayoritas kaum muslimin sudah terpengaruh oleh kebanyakan manusia, bahkan dari golongan orang-orang ya kufar, yang perhatian tarbiyahnya adalah tarbiyah yang sifatnya madiyah, yang sifatnya material. Yeah. Tarbiyah pendidikan bagaimana untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa menimbun harta, untuk mendapatkan kedudukan duniawi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan untuk kita berta'awun dalam mentarbiyah putra-putri kita di atas tarbiyah ya syar'iyah yang islamiyah, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus senantiasa kita syukuri. Ahibati filah azzakumullah, berbicara masalah bagaimana agar anak itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab yang baik. Ini pembicaraan yang tentu sangat luas ya. Tapi secara global barangkali, ya, kita akan sedikit berbicara mengingat ya, beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ini. Ahibati fila azakumullah, ya, secara global, untuk mendapatkan atau mewujudkan akhlak yang baik, itu tidak lepas dari yang namanya apa, pembentukan akidah yang salimah. Akidah yang bersih dari berbagai kotoran. Tidak akan mungkin terwujud akhlak yang baik tanpa akidah yang lurus. Meskipun ya barangkali orang melihat itu akhlaknya baik, ya, adabnya baik, sopan santunnya baik. Ketika tidak dibangun di atas akidah yang lurus, maka pada hakikatnya bukanlah akhlak yang baik dan adab yang baik. Kalaupun itu adalah akhlak dan baik ataupun adab yang baik, tetapi tentu itu tidak sempurna. Ya. Karena seringkali ya, ketika masyarakat itu melihat dari sisi akhlaknya baik, ya. Sopan santunnya baik. Ini hanya melihat dari sisi ya, sesuatu yang sifatnya itu nampak dan lahiriah. Nampak dan lahiriah. Sesuatu yang secara global ya, hanya dilihat dari barangkali lemah lembut sikapnya, kemudian menunjukkan pemuliaan kepada orang yang tua, tutur katanya juga paling dari sisi itu sopan, ucapannya tidak ada ucapan-ucapan yang kasar dan menyakiti, kemudian melihat dari sisi perbuatan dan perangainya tidak ada yang mengganggu dan menyakiti orang lain, hanya sebatas itu. Mereka tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya adalah akhlak yang rendah. Tetapi karena bagi masyarakat itu dianggap sesuatu yang tidak mengganggu, ya, tidak menyakiti orang lain, ya sudah, tidak masalah. Padahal dalam Islam itu dianggap, dilihat sebagai bagian dari akhlak yang buruk. Nah, dari sisi sini, ya, kita sudah melihat tentang bagaimana standar akhlak yang baik di dalam Islam itu jauh lebih tinggi dan lebih sempurna dibandingkan dengan standar akhlak yang baik yang dilihat oleh keumuman masyarakat. Ya. Jadi sesuatu yang menurut Islam itu baik, menurut syariat Islam itu sesuatu yang termasuk akhlak baik, otomatis itu pun akan dianggap sebagai akhlak yang baik pula oleh masyarakat. Karena standarnya lebih tinggi. Berbeda kalau sesuatu yang sudah dianggap baik oleh masyarakat, belum tentu menurut Islam itu dianggap sebagai akhlak yang baik. Contoh barangkali ya. Ini gambaran global dulu. Orang yang dia itu ya sukanya barangkali ya, banyak menghabiskan waktu hanya sekedar misalkan senang main catur, misal senang dengar-dengarkan musik, main nge-game ya. Selama menurut masyarakat, selama kalau berbicara dengan orang tua sopan ya, kemudian tidak mengganggu orang lain, kepada anak-anak juga nampak penyayang, ya tidak begitu masalah. Tetapi dalam syariat Islam, orang yang biasa main catur ya, banyak menyia-nyiakan waktunya, itu dalam dalam status ya termasuk orang yang sudah rendah dari sisi istilahnya adalah adalahnya. Dalam kalau dalam istilah syariat itu adalah, itu adalah orang yang menjaga agama dan menjaga kehormatannya, jadi meliputi dua ini. Nah, sehingga kalau kita belajar masalah, misalkan kita barangkali pernah mendengar seorang rawi yang adil. Seorang rawi yang adil itu maksudnya adalah seorang rawi yang menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Nah, dalam syariat, orang yang seperti tadi, itu sudah jatuh kehormatannya. orang yang sudah, contohlah, dulu dalam penilaian, dalam ketika masih ada perbudakan, termasuk apa yang menjatuhkan harga seorang budak, manakala ya budak itu diketahui sebagai seorang bidu wanita, suka nyanyi. Ya. Kalau diketahui seorang budak wanita sudah biasa ya sebagai bidu wanita, itu sudah menghancurkan harga dan nilainya. Maksudnya dalam penilaian Islam itu sudah rendah. Tapi di masyarakat sesuatu yang biasa. Tidaklah dianggap sebagai akhlak yang rendah. Selama ucapannya kepada orang tua santun, kepada anak-anak nampak sayang, tidak biasa ganggu, ya sudah. Wong ape, orang yang baik. Hanya sebatas itu. Adapun yang seperti itu jelas. Islam mengajarkan seperti itu. Tetapi bukan hanya itu. Karena sebagaimana hadis yang ma'ruf ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Ukama qala alaihi salatu wasallam. Ya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan tidak menyayangi orang muda. Maksudnya Islam mengarahkan seperti itu. Nah, dalam Islam, ya, misalnya, bagaimana mendidik kita untuk seperti itu, ya, untuk memuliakan yang tua dan menyayangi yang muda, dan juga bagaimana Islam mendidik untuk tidak mengganggu orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Contoh hadis yang sering juga kita dengar barangkali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya beliau mengatakan ya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang orang-orang di sekitarnya, orang muslim di sekitarnya itu ya selamat dari gangguan lesannya dan juga gangguan perbuatannya. Ini ada di dalam Islam. Apakah standar Islam hanya sebatas ini? Tidak, jauh lebih daripada itu. Tapi di standar masyarakat, selama tadi hanya sekedar memuliakan yang tua, menyayangi yang muda, kemudian tidak mengganggu baik lesannya ataupun perbuatannya, sudah, wong apik, orang yang baik. Tetapi dalam standar Islam, itu baru bagian kecil daripada akhlak yang mulia. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasannya standar akhlak yang mulia di dalam Islam itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar akhlak yang baik menurut masyarakat. Tayyib. Nah, dari sini kalau kita sudah memahami ini bahwasannya standar akhlak di dalam Islam itu jauh ya, lebih tinggi dibandingkan dengan akhlak yang ada pada dalam pandangan masyarakat, maka sekarang kita akan berbicara tadi terkait dengan bagaimana agar anak-anak itu, termasuk juga diri kita tentunya, memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik. Tadi poin pertama sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan penanaman akidah yang lurus. Kenapa? Nah, tadi. Karena standar akhlak yang baik di dalam Islam itu jauh lebih tinggi. Kalau baik menurut Islam, otomatis baik menurut masyarakat. Itu otomatis. Tapi kalau baik menurut masyarakat, belum tentu baik menurut Islam. Nah, makanya agar ya, seorang anak itu sudah dinilai baik akhlaknya menurut Islam, yang itu otomatis akan dinilai baik akhlaknya oleh masyarakat, maka dasar pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah akidah yang kuat. Kenapa? Karena ahibati fila azzakumullah, ketika seorang muslim yang dari kecil itu memiliki pondasi yang kuat dalam masalah akidahnya, maka dia melakukan kebaikan terhadap sesama yang itu kemudian dianggap sebagai adab dan akhlak yang baik itu apa sesuatu yang sifatnya apa istilahnya sesuatu yang sifatnya itu kontinu ya sifatnya itu terus menerus bukan yang sifatnya ya sementara atau di satu waktu tetapi tidak di waktu yang lain tetapi dia akan berbuat baik baik dengan sesama ya ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas akidah karena yang dia harapkan itu bukan pujian dan sanjungan dari orang bukan menghindari celaan dari manusia tetapi pujian dan sanjungan takut celaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sehingga entah dia itu sendiri atau di hadapan masyarakat dia tetap baik berbeda dengan tadi orang yang dari sisi akidahnya itu lemah ya yang keyakinannya terhadap akhirat itu rendah maka banyak dari perbuatannya itu yang dalam rangka untuk pamrih duniawi yang sikap-sikapnya itu bagaimana supaya mendapat penilaian yang baik dari orang-orang di sekitar agar dipuji disanjung oleh orang ya supaya tidak dicela oleh orang-orang di sekitar ya, kan kayak gitu selama itu dia dapatkan selama orang-orang sudah menjunjungnya memujanya mengagungkannya memuliakannya selama dia sudah selamat dari celaan orang sudah ya itu sudah apa sudah yang dia dapatkan makanya orang-orang yang seperti ini kadangkala di hadapan orang banyak itu menampakkan sebagai pribadi yang baik tetapi ketika sendirian ya ketika tidak diketahui oleh masyarakatnya atau ketika dia pergi ke daerah yang lain yang orang-orang di sekitarnya itu enggak ngerti dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Lah, orang-orang pada kenal lagi. Ya, sing penting kan tetangga, orang-orang sekitar tetap memuliakan, tetap menganggap baik, tidak mencela. Ya, masalah dia di luar, masalah dia sendiri melakukan sesuatu yang sebenarnya menjatuhkan kehormatan dia, tidak peduli. Yang penting kehormatan dia di hadapan masyarakatnya itu terjaga. Nah, berbeda dengan seorang muslim yang dia memiliki akidah yang baik, akidah yang kokoh dan kuat, maka dia akan bersikap yang sama entah di masyarakatnya sendiri ya, entah di luar lingkungan dia tinggal, entah ketika dia bersama dengan orang, entah dia sendiri. Ya. Dia jujur ya, dalam masalah ini. Dia tidak seperti orang munafik. Menampakkan kebaikan di hadapan orang. Tetapi justru ketika tidak diketahui oleh orang lain. Dia menampakkan sesuatu yang sebaliknya. Taib. Ahibati fila azzakumullah. Dari sini. Ya. Para ulama kita menyebutkan pentingnya dari sejak kecil. Pentingnya menanamkan rukun iman. Pentingnya menanamkan rukun iman. Ya, menanamkan rukun Islam. Sebagian orang ya, mengatakanlah bocah isih cilik terkait dengan pemahaman hal-hal yang gaib sih. Durung nutuk lah, ya, belum nyampe pemikirannya. Maka para ulama menjelaskan, ya, anak kecil memang dari sisi pemahaman ya, tidak sesempurna pemahaman orang dewasa. Ya. Dia anak kecil ya, itu kemampuan yang dominannya adalah kemampuan mengingat dan menghafal. Memori. Mengingat, menghafal, dan intinya penanaman, ya, penanaman yang berulang-ulang, intinya itu penanaman yang berulang-ulang. Nah, terkait dengan rukun iman dan rukun Islam yang dikatakan oleh para ulama, dari sejak kecil anak-anak memang hanya sebatas untuk mengulang-ulang dan menghafal. Di penanaman akidah untuk anak-anak dengan mengulang-ulang dan menghafal. Semacam doktrin. Ulang-ulang, dihafalkan. Memang dari sisi pemahaman mungkin belum. Tapi sebatas itu. Nanti kata mereka, kata para ulama, ya ini seperti disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, dan dinukil oleh para ulama kita, ya. Bahwasanya ditanamkan kepada mereka itu secara pelafatan, ya, secara penghafalan, nanti akan berkembang pemahamannya lambat laun dengan sedikit demi sedikit kita menanamkan rukun iman, rukun Islam itu. Ya. Meskipun hanya sekedar menghafal diulang-ulang, itu justru penanaman di awalnya seperti itu. Dan nanti otomatis ketika dia sudah mulai memahami, dia akan mulai berusaha mengetahui apa yang selama ini dihafal. Orang yang tahu sesuatu awalnya sekedar dengar gitu ya. Ya. Tapi lambat laun ketika pemahamannya sudah meningkat, akan muncul secara otomatis keinginan untuk mengetahui, ya, hal-hal yang selama ini hanya sebatas dia dengar, hanya sebatas dia dihafalkan. Nanti lama-lama akan semakin bertanya. Nah, bagi kita sebagai pendidik, nah, ada sisi kadang kita menyampaikannya itu ketika ditanyakan, dan ada sisi kadang kita memberikan penjelasan itu secara bertahap. Dihafalkan, kasih penjelasan yang ringan. Penanaman akidah. Intinya, ahibati fila azakumullah, bahwasanya penanaman akidah yang kokoh itu sangat mempengaruhi terkait dengan masalah akhlak seseorang nanti ketika dia dewasa. Oleh karena itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang barangkali sering kita dengar, kullu mauludin yuladu ala fitrah, yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia terlahirkan di atas fitrahnya, fitrah sebagai seorang yang Muslim, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, dialah yang yumajisani, ayunasirani, ayuhawidani, awkamakola alaihissalatu wassalam. Kemudian orang tuanya itulah yang kemudian menjadikan dia itu menjadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Nah, dari hadis ini, ahibati fila azakumullah, di antara faedah yang diambil atau yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya peran orang tua itu adalah menjaga fitrah. Karena disebutkan tadi, anak itu berada di atas fitrah ketika dilahirkan, kemudian orang tuanya lah yang merubah. Yang merubah fitrahnya itu. Maknanya selama orang tua menjaga fitrah anak tersebut, dia tidak akan berubah dari fitrahnya. Dia tidak akan berubah dari fitrahnya. Nah, ahibati fillah a'azzakumullah. Jadi, ketika misalnya anak merubah fitrah itu macam-macam. Apalagi anak-anak yang sekarang ini banyak tidak disadari. Orang tua tidak menyadari bahwasannya apa yang dia suguhkan kepada anaknya itu bisa merubah fitrah anak itu. Contoh, ya, berbagai macam tontonan, ya, yang dilihat oleh kebanyakan anak-anak kaum muslimin. kartun-kartun. Banyak di antara kartun-kartun yang dipertontonkan kepada anak-anak ini justru malah menanamkan tadi ya akidah keyakinan dari luar Islam. Entah itu akidah Hindu, Buddha. Film-film yang mungkin dari India misal. Atau yang menanamkan film-film dari kartun dari Jepang, dari Korea, dari Cina. Secara umum dari Barat. Yang otomatis ya. Itu akan ditanamkan terkait dengan sesuatu yang merubah fitrah. Tidak sedikit kita menjumpai ya di luar anak-anak ya, anak-anak kaum muslimin yang orang tuanya merasa kayak gitu biasa. Ketika ya mereka meniru-niru ya barangkali sepertinya kayak gitu. Meniru-niru apa yang dilihat di film kartun. Tentang bagaimana misalkan gerakan-gerakan yang memanggil kekuatan-kekuatan tertentu lah. Misalkan mendatangkan kekuatan api lah, entah kekuatan angin lah, entah kekuatan apa. Seolah-olah kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat menurut mereka dalam pandangan anak. Ya karena yang dilihat itu. Memanggil, yes, apa benda-benda mati itu ya untuk datang ya. Sehingga kemudian dia memiliki kekuatan itu. Nah ini kan sesuatu yang minta pertolongan. Ya, memanggil selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan kekuatan yang lebih. Ini sesuatu yang merubah fitrah. Belum lagi keyakinan-keyakinan terkait dengan barangkali terkait dengan masalah roh. Ya, mendatangkan roh apa nenek moyang kayak gitu misalkan. Nah, ini ada di dalam film-film yang memang karena memang keyakinan si pembuat film atau negara yang memunculkan film itu ada keyakinan seperti itu. Dan ini yang justru tertanam pada anak-anak kaum muslimin. Nah, makanya tadi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan justru kedua orang tuanya itulah ya, yang yunasirani, yang menjadikan anaknya itu nasrani karena memang disuguhkan media-media yang memasukkan pemahaman-pemahaman nasrani. Ya. Atau yumajisani ya, yang menjadikan majusi penyembah api, pengagung api dan yang misalkan, ya semisalnya. Ya. Itu semuanya kan dari suguhan-suguhan itu. Jadi tidak mesti orang tua itu membacakan kitab misalkan Injil, membacakan Taurat, kemudian membacakan kitab-kitab dari agama yang lain. Ya, tidak selalu, bukan itu saja. Tapi justru masuknya pemahaman-pemahaman dari luar Islam itu melalui media-media seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika fitrahnya ini sudah berubah, pandangannya sudah berubah, akhirnya nanti pandangan dari sisi penilaian terhadap Islam pun akan berubah. Makanya tidak sedikit kita dapati. Banyak di antara kaum muslimin yang sudah dewasa. Bagaimana mereka lebih mengedepankan dan lebih suka ya terhadap ucapan-ucapan orang-orang kafir yang dinukil, yang dikutip, yang disebutkan ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai ucapan-ucapan bijak lah. Ucapan-ucapan nasihat lah. Ya. Yang itu adalah kutipan-kutipan, nukilan-nukilan dari orang-orang barat. Ya. Entah itu filsafat, entah itu yang lain. Seringkali. Kenapa bisa berubah? Kenapa? Apa di Islam tidak ada? Ada dan jauh lebih baik. Lebih sempurna tentunya. Dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian. Karena yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah hasil-hasil olah pemikiran akal. Sementara yang ada di dalam Islam itu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dari wahyu. Otomatis yang ada Islam itulah jelas. Dia ya, dialah yang paling baik. Nah, tetapi disebabkan karena tadi. Karena sudah berubah fitrahnya. Ya, sudah bergeser fitrahnya. Kecondongan terhadap Islam itu sudah bergeser. Kesikohan dia, percayanya dia terhadap ajaran Islam itu sudah berkurang. Sehingga bukan yang dikutip adalah ucapan-ucapan para sahabat, ya, para ulama terdahulu. Tetapi justru tadi, ucapan-ucapan para ilmuwan, ya, orang-orang yang dianggap sebagai memiliki pemikiran yang spektakuler, itulah yang dikutip oleh mereka. Tidak lain ini disebabkan karena perubahan fitrah. Sudah adanya pergeseran fitrah. Jadi kecintaan terhadap Islam sudah berkurang. Ya. Kecondongan kepada Islam sudah ya, semakin terkikis. Sudah semakin condong kepada pola pikir dan pemikiran orang-orang yang di luar Islam. Dan ini tidak lain disebabkan karena pendidikan. Kalau kita lihat orang yang seperti itu pendidikannya di mana? Rata-rata yang memang pendidikannya di barat. Maka ketika mereka menyampaikan sesuatu yang dikutip yaitu. Ya barakallahu fikum. Nah. Ahibati fillah azzakumullah. Jadi ini yang pertama. Ya, jadi bagaimana menanamkan akidah yang lurus. Khususnya terkait dengan masalah tauhid. Khususnya masalah tauhid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dari sejak kecil menanamkan tauhid ini kepada anak-anak. Contoh, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abdul Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Makanya Nabi pun memanggilnya dengan ya gulam. Nah, gulam itu anak yang belum sampai pada ya, di bawah daripada yang masih kecil ya, di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Abdul Ibnu Abbas ketika itu ya gulam, ya. Wahai nak kayak gitu bahasanya. Anakku ini sepupu beliau kan, masih kecil ketika itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uallimuka kalimatin." Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Sama seperti barangkali kita kepada anak, "Nak, kamu mau tak ajarkan beberapa pelajaran ini." Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, menanamkan tauhid. Semuanya yang ditanamkan adalah tauhid dan akidah. Nabi mengatakan ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kita adalah maksudnya adalah menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Perintah-perintahnya dikerjakan, kalau ada larangan ditinggalkan, dihindari. Maka kalau engkau menjaga syariat Allah, agama Allah, aturan Allah kamu jaga. Menjaganya adalah dengan mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Maka, ya falka Allah akan menjagamu. Ya, anak-anak umumnya seringkali kan, dia akan, merasalah. Anak-anak itu merasa, mengakui tentang kelemahan dirinya. Anak-anak itu senantiasa merasa dan menyadari kelemahan dirinya. Sehingga seringkali ketika ada sesuatu yang menurut dia itu berbahaya, dia akan berusaha mencari perlindungan. Contohlah ya, ada anak kecil. Kepada anak orang yang jarang ketemu, ya, yang tidak dikenal. Sebagian anak itu takut. Ya. Sekedar mau diajak salaman gitu aja kan. Ya, takut. Ya. Disapa takut. Dekat ke orang tuanya. Ya. Maksudnya apa? Anak kecil itu cenderung dari sisi fitrahnya. Itu menyadari kelemahan dirinya. Ya. Senantiasa merasa memerlukan perlindungan. Dan yang selama ini dia ketahui, menjaga dan selalu menjaga dirinya adalah orang tuanya. Atau orang-orang dekatnya. Maka ketika ada sesuatu yang asing, yang dia merasa akan apa mendapatkan bahaya, dia akan mendekat kepada orang yang selama ini melindungi dan menjaga dia. Orang tuanya, kakeknya, neneknya, kakaknya. Orang-orang yang selama ini biasa ngomong dia, kan kayak gitu. Nah, ini umumnya anak-anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dari sini. Tentang kesadaran anak-anak itu merasa dirinya itu lemah. Maka Nabi bagaimana menanamkan, ya, penanaman akidah bahwasanya penjagaan yang paling baik adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak cenderung tadi minta penjagaan orang tuanya, orang kakaknya, orang-orang dekatnya. Nah, itu ya penjagaan, tetapi ingat penjagaan yang sempurna adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang paling bagus penjagaannya, yang sempurna penjagaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau engkau ya biasa minta penjagaan kepada orang tua, ya, kakakmu dan seterusnya, itu penjagaan. Tetapi di sana ada bahaya-bahaya yang belum tentu bisa ditanggul apa? Bisa dibentengi oleh orang tua ataupun kakak atau yang semisalnya. Di sana ada bahaya yang barangkali lebih besar daripada itu. Yang tidak bisa dibendung, dihalang-halangi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanamkan Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi. Kalau engkau memerlukan perlindungan Allah supaya dapat perlindungan Allah seperti apa? Jagalah syariat Allah. Pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Nah, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil itu cenderung banyak permintaan. Ya, minta ini, pengin ini, lihat itu, dipengin, ya. Pengin ini, pengin itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa minta kepada orang tua dan bisa diberikan oleh orang tua. Tetapi ingat, ya, pada hakikatnya apa yang diberikan oleh orang tua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan ini. Makanya kalau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan tauhid. Ya. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali hal-hal yang diperbolehkan. Kecuali hal-hal yang memungkinkan, dan itu pun ditanamkan di sini menunjukkan bahwasanya kalaupun minta kepada orang tua itu memberi, pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ya maksudnya di sini, kadang anak-anak minta kepada orang tuanya, minta kepada kita hal-hal yang kita tidak bisa memberikan ketika itu. Di saat itu kita belum bisa memberikan. Maka di sini kesempatan kita menanamkan tauhid kepada anak-anak. Nah, tulakan. Kamu perlu sesuatu, kamu menginginkan sesuatu, tidak semua ya itu bisa dimampui. Bahwasanya yang padikatnya bisa memberikan itu adalah Allah. Kalau kamu pengin itu, nak, sayang sekarang ya abimu, umimu, ya, orang tuamu belum bisa memberi. Ya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Berdoa minta kepada Allah agar nanti Allah memberikan. Bisa jadi memberikan lewat siapapun. Bisa jadi lewat orang tuamu, abimu, bapakmu. Bisa jadi lewat kakek atau nenekmu. Bisa jadi lewat paman atau bibimu. Bisa jadi lewat kakak-kakakmu. Atau bisa jadi lewat orang lain. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberi. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi mengatakan idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu perlu bantuan, memerlukan bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Kamu lemah. Banyak hal yang kamu ingin kerjakan, kamu tidak bisa kerjakan sendiri. Ketika kamu perlu bantuan, ya bisa mungkin ada hal-hal tertentu. yang itu bisa dibantu oleh orang tuamu, ya, oleh kakak-kakakmu atau kerabatmu. Tetapi sekali lagi, tidaklah orang tuamu itu bisa membantu kecuali dengan izin Allah. Tidaklah kakakmu, kakekmu, ya, pamanmu, bibimu itu bisa membantu kecuali dengan izin Allah. Ketika kamu perlu bantuan, ya, termasuk ketika kita, ketika itu kita tidak bisa membantu anak tersebut, kita bisa tanamkan ini. Nah, coba. Sekarang kamu minta bantuan ke Abi, ke Umi, ke Bapak, ke Ibu, tidak bisa bantu. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niscaya nanti Allah akan membantu. Entah bantuan itu akan datang melalui Abi Umimu ataukah melalui orang lain. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidaklah ada seorang itu memberikan bantuan kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanamkan ini kepada anak kecil. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian dan seterusnya, ya. Dari hadis tersebut pendidikan yang sangat mendalam terkait dengan akidah. Baik. Barangkali sisi ini ya kita cukupkan ya, kita lihat sisi yang lain. Yaitu yang pertama tadi ya, kalau terlalu panjang malah menghabiskan waktu ya. Tercontoh ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah. Baik. Kemudian ya, sisi yang lain ya, untuk memperbagus akhlak selain mendari dengan akidah yang benar, ya, yang perlu kita lakukan adalah dengan dasar akidah ya, penyampaian. Terbiah pendidikan bagaimana adab dan akhlak yang ada di dalam Islam. Menyampaikan secara secara global, terperinci. Ya, secara apa? Secara poin per poin. Ya. Pendidikan untuk jujur, ya. Tidak berdusta. Kemudian apa? Termasuk misalkan suka simpati kepada orang lain atau apa namanya empati, memiliki perhatian kepada kesalahan orang lain, ditanamkan itu. Kemudian juga terkait dengan sikap misalkan apa tadi memuliakan orang tua, kemudian menyayangi sesama ya, anak yang lebih muda atau temannya, kemudian tidak menyakiti orang lain, ini disampaikan satu persatu. Termasuk adab keseharian. Termasuk bagaimana mengajari terkait dengan mana yang halal, mana yang haram. Yeah. Penyampaian mana mainan-mainan yang boleh dan mana mainan-mainan yang tidak boleh. Disampaikan secara poin-poin secara sederhana. Untuk anak-anak. Nah, contoh ya, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak tentang bagaimana apa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada cucu beliau Al Hasan atau Al Husain. Ketika sang cucu ini memakan kurma. Kurma sedekah. Kurma zakat. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan cucunya ini untuk melepeh bahasa Indonesia apa? Mengeluarkannya lah intinya. Bahasa Indonesianya apa? Dikeluarkan intinya ya. Bukan kalau muntah kan lain ya. Muntah dari dalam kan. Dari dalam sudah dari lambung kan. Ini yang ada di mulut, yang dikunyah, dikeluarkan. Dibuang. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengajarkan. Ana alimta. Anna lana kulus sadaqah. Apa kamu tidak tahu? kalau kita itu tidak boleh makan sedekah. Nabi dan keturunannya, ya, ahli bait beliau, tidak boleh makan sedekah, tidak boleh makan harta zakat. Intinya sesuatu yang tidak boleh. Ini loh tidak boleh, ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh diminum. Meskipun anak kecil, ya tetap dikasih tahu, bukan kemudian alasannya lah, isih cilik iki lah ora apa-apa, urung dosa. Misalkan kadang anak kecil kan kadang gitu, anak kecil kadang tidak tahu, ya. Kalau yang seperti itu sebenarnya tidak boleh. Permen temennya diambil, dimakan. Ya karena bocah ngerti kalau gitu itu, ya tidak tahu kalau harus izin, harus minta keridoan, tidak tahu. Dianggap, ya pokoknya pengen, ya ada diambil. Bahkan kadang direbut, ya kan kayak gitu. Ya bocah orang ngerti. Cuman bukan berarti kemudian lah isi cilik iki lah ora apa-apa urung dosa iki. Ya tidak demikian. Nabi alaihi salatu wasallam tetap berpesan atau mengatakan kepada cucunya ini, ya, untuk mengatakan itu tidak boleh, tetap dikeluarkan, ya. Kemudian dikasih tahu kalau itu tidak boleh. Ketika tadi ada anak, misalkan anak kita ngambil permen temannya, apalagi ngerebut, bisa kasih tahu, tanamkan, nak, itu kan punya temanmu, ya. Jadi kalau pengin sesuatu punya orang lain, misal, itu harus izin, harus anaknya itu ridho rela. Ditanamkan. Meskipun barangkali itu perlu berulang-ulang dan selalu ditanamkan. Sekali dua kali tidak cukup untuk anak-anak. Yeah. Perlu diulang-ulang. Tetapi bukan kemudian dibiarkan. Yeah. Bukan dengan alasan tadi, masih kecil, ora apa-apa. Nah, baik, mengajarkan bagaimana yang boleh dan yang tidak boleh. Termasuk juga hal-hal perbuatan. Ya. Nah, perbuatan. Ketika itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya harus diingatkan. Misalkan si anak, ya, nyakiti temannya, ya, mukul, barangkali atau dorong sampai jatuh, ya. Dikasih tahu. Tidak kemudian lah saya bocah iki ora apa-apa. Nah, tetap dikasih. Intinya boleh dan yang tidak boleh itu tetap harus disampaikan. Demikian juga hal-hal yang itu merupakan adab yang baik. Yeah. Secara diajarkan sebagaimana contoh misalkan ketika Nabi mengajarkan kepada Anas bin Malik. Yeah. Ya ketika itu juga masih kecil. Anas bin Malik yang ketika Nabi datang itu ya, sekitar umur 9-10 tahun. Ya, diserahkan kepada Nabi untuk membantu Nabi. Ya. Di antara pesan Nabi ketika Anas bin Malik ini pulang ke rumahnya. Ya, ketika Anas bin Malik kan setiap kesehariannya bersama Nabi. Bantu Nabi SAW. Tapi ada waktunya pulang. Ya, sore pulang. Nabi berpesan kepada Anas. Ya. Nabi mengatakan, "Idza dakhalta ala ahli baitik fasallim." Jika engkau masuk ke rumahmu sendiri, ucapkan salam. Meskipun rumahmu sendiri. Ini. Kalau masuk rumahnya sendiri saja, diajarkan untuk salam. Apalagi rumah orang lain. Nah. Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, "Idza dakhalta ala ahlik fasallim." Jika engkau masuk, ya, ke rumahmu sendiri, ya, menemui keluargamu sendiri, ucapkan salam. Nah, fa'innahu, ya, takun, fa'innaha takun barokatan alaika wa ala ahli baitik. Karena itu akan mendatangkan keberkahan untuk dirimu sendiri dan juga untuk keluargamu. Bagaimana diajarkan, ya, sikap yang baik, adab yang baik, ya, untuk minta izin. Nah, masuk ke rumahnya sendiri. Apalagi ke rumah orang lain. Ya. Jangan kemudian anak ketika ya dibiarkan misalkan bertamu ke rumah orang. Ya, masuk ke kamar, masuk ke dalam ruang dapur kemana. Ya, ngubrak-abrik atau buka-buka lemari, buka rak. orang yang didatangi kemudian dibiarkan. Ya. Lah isi cilik iki ora apa-apa. Bukan demikian ya. Dari sejak kecil diajari adab yang baik. Nah. Tabarakallahu fikum. Kemudian ahibati fil azakumullah, intinya ya, poin yang kedua adalah mengajarkan secara poin per poin mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak, diajarkan meskipun itu anak kecil. Kemudian barangkali yang ketiga ya, yang poin yang termasuk penting ya, ini secara global tiga poin yang ingin kita sebutkan adalah at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan contoh, pendidikan dengan contoh. Ketika kita menginginkan anak kita memiliki adab dan akhlak yang baik, maka sebagai orang tua harus mencontohkan itu. Ketika anak ingin memiliki sifat yang jujur, ya, maka orang tua pun harus menampakkan di hadapan anaknya sebagai orang yang jujur. Ada riwayat, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kalau tidak salah, dengan sanad yang bagus. Ketika ada seorang sahabi yang menceritakan, saya lupa namanya, menceritakan ketika masih kecil ya, beliau menceritakan, sahabat ini menceritakan ya, ketika itu ibuku memanggilku, ya, lafaznya kurang lebih demikian. Ibuku memanggilku sementara Nabi ketika itu sedang berada di rumahku. Ya. Ibunya mengatakan, ya, ta'al a'tika syai'an. Ibunya mengatakan, kamu kesini, sini nak, sini. Tak kasih sesuatu. Tak kasih sesuatu. Ini kata ibunya kepada anak itu, dipanggil. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kamu akan benar-benar memberikan sesuatu? Bertanya, apa yang akan kamu berikan kepada anak itu? Ya, aku akan berikan korma, kata sang ibu. Nabi mengatakan, ya, in lam tu'tihis, ya, jika engkau tidak memberikan kepadanya syai'an, ya, maka itu menjadi, ya, maka yuktab alaiki al-kadzibah al-kadzibah kama qala al-sirat, akan ditulis ya untukmu itu sebagai sebuah kedustaan. Maksudnya di sini ya, disampaikan oleh para ulama kita di antara faedahnya, bagaimana orang tua jangan sampai ya, meskipun kepada anak itu dusta. Meskipun kepada anak, kalau dusta itu tetap akan ditulis sebagai sebuah kedustaan. Nah, kalau ingin mendidik sebagai apa, agar anak itu menjadi orang yang jujur, ya, maka demikian juga orang tua harus memberikan contoh yang jujur. Jangan tadi menyampaikan akan memberi sesuatu, tapi ternyata tidak dikasih. Menjanjikan nanti akan diajak main, misalkan, nanti kalau kamu melakukan ini, nanti tak ajak misalkan main kemana gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian akan diberikan mainan atau diberikan jajan ini itu. Maka betul-betul kalau memang akan memberikan ya betul-betul dikasih. Bukan kemudian mengingkari janji. Ya. Atau sekedar dusta. Nah. Baik. Maka bagaimana Nabi SAW mengingatkan ya, ya sahabiah tadi agar menampakkan kejujuran di hadapan anak kecil. Meskipun kepada anak kecil. Jangan sampai berdusta kepada anak kecil. Karena itu adalah bagian daripada tarbiyah. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita ingin ya, anak itu apa, ucapannya itu baik, santun, menjaga lisannya, ya, kemudian hormat kepada yang tua, sayang kepada anak kecil, maka orang tuanya, orang-orang yang di sekitarnya harus menunjukkan itu. Harus menunjukkan bahwasanya kepada orang yang lebih tua itu, menghormati, santun. Ya. Dan tadi, seperti poin yang kedua, ketika anak itu salah, ditegur, diingatkan. Ya. Dikasih tahu kepada orang tua harusnya kayak gini. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ahibati fila azabrah, contoh, ya, contoh terkait dengan pendidikan, ya, yang terbaik adalah dengan memberikan contoh. Sebagai pelengkap barangkali, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, atau sesuatu yang barangkali tidak seharusnya, maka ditegur dengan yang lembut, ya, tetap dikasih tahu yang benar seharusnya seperti apa. Jadi ketika melakukan kesalahan, ya, tadi barangkali, berarti ini poin yang keempat tadi, yang pertama menambahkan akidah, yang kedua mengasih tahu secara detail gitu ya, secara poin-poin meskipun secara yang masuk dalam pemahaman mereka, ya, akhlak yang baik, yang tidak baik, seperti apa dikasih tahu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan contoh, dan yang keempat adalah bagaimana menegur, ya, yaitu adalah meluruskan dengan lemah lembut, tidak dengan hukuman, ya, secara spontan, ya, kemudian langsung hukum, ya, kemudian memukul dengan memarahi dengan kata-kata yang keras, kasar misal, tetapi dengan teguran yang lembut. Kita ingat salah satu hadis tadi, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Al Hasan atau Al Husain yang tadi. Contoh yang lain barangkali, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, anak yang makan dengan tangan kiri, ya, yang makan dengan mengambil makanan dari berbagai sisi, sana sini diambil, ya, comot sana comot sini, Nabi Shallallahu Wasallam menegur, ya, tapi dengan lembut, ya. Nabi mengatakan, ya, hamillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, ya. Dengan lembut Nabi mengatakan, bacalah bismillah dulu, ya. Kemudian makan dengan tangan kananmu dan makan yang terdekat. Ini kan adab, ya. Mengajarkan adab kepada anak, akhlak kepada anak, bagaimana ketika bersama dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang tua itu, ya, tidak kemudian, ya, apa istilahnya, dibiarkan berkeliaran gitu, ya, kemudian apalagi tadi comot sana comot sini, ya, misalkan anak dibiarkan kesana kemari, masuk ke dapur sendiri, ngambil makanan yang ada di dapur sendiri, atau misalkan mainan yang ada di kamar yang ditamuni, kayak gitu, mainan anaknya kan. Ya, tidak demikian, tapi apa yang ada di depannya, apa yang disuguhkan, apa yang diizinkan kalau ada mainan, apa mainan yang memang dipersilahkan untuk dipakai itu. Bukan kemudian yang di sana-sana itu, kemudian yang disuguhkan makanan yang ada di meja, kemudian anak ini berkeliaran sampai ngambil makanan-makanan yang di dapur, misal. Yang dipersiapkan di situ mainan yang di ruang tamu, ya, oleh anaknya, ya, disiapkan untuk supaya mainan sama tamu yang membawa anak ini. Kemudian anak tamunya ini kemudian dibiarkan berkeliaran masuk ke dalam nyari mainan yang memang tidak dipersilahkan. Ya, tidak demikian. Tapi bagaimana diingatkan, diarahkan, tetapi tadi ditegur dengan lembut. Ya. Tidak kemudian langsung dimarahi. Ya. Termasuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan lemah lembut kepada anak yang apalagi yang masih kecil. Ya. Termasuk faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, ketika Al-Hasan atau Al-Husain itu naik di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi itu sujud sampai Nabi itu lama, ya kan, sujudnya. Nah, sebagian ulama mengambil faedah di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap anak-anak itu selembut, ya. Bukan kemudian ini anak, wah ini lagi ganggu wong sholat, ya. Kemudian dijiwit apa dikampleng apa langsung didorong kayak gitu. Enggak. Ya sama misalkan barangkali ada anak-anak, ya, yang ketika dia itu sholat, ya, main-main apa, ya, diingatkan. Kalau memang masih belum bisa, ya jangan dibawa ke masjid dulu. Tapi kalau yang sudah bisa, barangkali Kok kita ketika sholat, ya diingatkan, ditarik, didekatkan. Nanti ketika misalkan ngajak ngobrol sama temannya yang di samping, diingatkan. Dengan lembut tidak kemudian dikampleng, apalagi dijiwit atau yang semisalnya. Nah, tabarakallahu fikum. Ala kulli hal, bagaimana Nabi SAW menegur anak-anak kecil yang melakukan ya sesuatu yang tidak semestinya, tetap ditegur tapi dengan teguran yang lembut. Nah, ala kulli hal ahibati fil azakumullah, yaitu barangkali secara global ya. Adapun perinciannya ya sudah alhamdulillah di dalam tarbiyah kita ya, dalam tarbiyah kita sudah disebutkan, dan barangkali sebagai pelengkap lagi ini barangkali tadi ya ada satu termasuk masuk bagian yang tadi sebenarnya sekedar mengingatkan poin, yaitu sebenarnya bagian yang pertama yaitu bagaimana menjaga, tadi terlewatkan ya, menjaga anak-anak kita dari tarbiyah yang di luar Islam. Tadi sebentar contohnya sudah, teman, belum tertekankan di sini. Maksudnya bagaimana jangan sampai justru anak-anak ini dimasukkan ke lembaga-lembaga tarbiyah yang justru malah merusak. Nah, itu intinya. Jadi jangan sampai dimasukkan ke lembaga-lembaga tarbiyah yang justru di situ merusak adab, ibadah, akhlak, apalagi akidah. Karena dalam rangka tadi bahwasannya menjaga fitrah anak ini, ya sebagaimana di awal yang telah kita sebutkan. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab, yang sedikit semoga bermanfaat. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.